yang sudah menebus kami dan memungkinkan kami untuk memperoleh relasi yang tetap dengan Engkau. Terima kasih kalau Engkau mau hadir bersama kami di dalam ibadah Minggu Kudus ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami dan mengasihi gereja-Mu. Terima kasih kalau Tuhan memelihara jemaat-Mu, Tuhan memelihara hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu atas hidup kami. Oleh sebab itu pagi hari ini, di saat kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, kami mau supaya kami boleh mengenal diri kami sebagai manusia lebih dalam lagi. Kami berdoa mohon pimpinan Roh Kudus, bekerjalah Tuhan biarlah melalui pikiran dan perasaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, kami boleh semakin mengenal Engkau dan tahu apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu di depan kami ini hanya demi hormat mulia nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai hakikat manusia rohani dan jasmani. Ini hakikat mestinya bukan hakikat. Bacanya jadi hakikat. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar dari Guru Injil Roy mengenai bagaimana kita dicipta oleh Tuhan sesuai gambar dan rupa Allah. Hari ini kita melihat lebih jauh sebetulnya apa saja yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita melalui apa yang sudah Tuhan ciptakan melalui Adam dan Hawa dulu. Saya akan mengajak kita baca sekali lagi Kejadian 1 ayat 26, 27, lalu Kejadian 2 ayat 7. Kita baca bersama-sama yang kita ada di depan ya. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ayat ini sebetulnya mau menggambarkan seberapa hebat manusia. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya disebutkan, sesuai dengan teladannya, sesuai dengan apa yang menjadi image dari Allah itu, sehingga kita memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Seperti perasaan, bagaimana pemikiran, bagaimana hati kita, ada hal-hal yang bisa membuat kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam dan lain-lain. Yang tidak dimiliki oleh binatang begitu. Tapi di sisi lain, sebetulnya apa sih Alkitab mau jelaskan kepada kita secara rohani dan secara jasmani? Apa hebatnya Tuhan dan apa hebatnya manusia? Kalau kita melihat manusia dicipta sedemikian hebat oleh Tuhan, sebetulnya manusia itu apakah betul-betul hebat dibandingkan apa yang Tuhan ciptakan di dalam alam semesta ini? Sebentar kita lihat sebetulnya seperti apa hebatnya manusia di hadapan Tuhan. Dan kenapa manusia dicipta oleh Tuhan. Kita lihat sepenggal kisah ini. Ini mau menunjukkan mengenai bagaimana besarnya, sangat besarnya dunia ini. Humanus itu very large begitu ya, besar sekali. Tetapi ada yang jauh lebih besar lagi. Nah ini kalau bumi besar seperti gitu, ada Venus dan lain-lain, ada ujung sampai Pluto dan ada yang kecil lagi. Tapi dibanding Jupiter dan Saturnus, bumi itu kecil sekali di kiri bawah ini, Earth itu ya. Jupiter besar sekali. Tapi Jupiter yang besar sekali dibanding matahari, itu jauh sekali lebih besar matahari. Tapi matahari yang besar itu, Sol itu dibanding Arcturus, jauh lebih besar Arcturus. Arcturus yang besar itu ada di bawah ini yang ketiga dari kiri, ada yang lebih besar lagi dari Arcturus, yaitu Antares. Lalu Antares yang besar sekali itu dibanding Pistostar, jauh lebih besar Pistostar. Ini matahari di gugusan lain. Pistostar yang besar sekali itu di sebelah kiri kalah jauh dengan KP, itu the last larger, terbesar, bintang terbesar yang pernah ada. Bagaimana kita melihat perbandingannya? Matahari kita tidak tampak lagi sudah di dinding tadi itu. Nah, Canis Majoris ini matahari paling besar. Kita punya tuh kecil sekali. Itu matahari yang besar, mataharinya kita, begitu ya, planet kita. Kalau kita punya bumi sedemikian kecil, sebetulnya bagaimana kecilnya kita? Tapi kita yang kecil yang ada di dalam bumi yang kecil dibanding matahari kita, apalagi dibanding Canis Majoris, kenapa Tuhan mau hadir di situ? Kenapa Tuhan memilih bumi ini menjadi tempat kita ada? Dan apa hebatnya kita kalau seperti itu kita lihat? Kenapa Tuhan yang demikian kecil ini, Tuhan mau memperhatikan sedemikian rupa? Betulnya ada satu lagi, barangkali apa Bapak Ibu sudah pernah lihat juga yang ini. Tapi ada satu lagi video, tapi saya enggak ini di sini. Bagaimana kita melihat bumi ini di dalam jarak, begitu ya. Sebuah daun dilihat dari 1 meter, 10 meter, 100 meter, seperti gitu. Terus 1 kilo sampai 10 pangkat 23. Itu sampai 1 juta tahun cahaya kira-kira. Jadi bumi kita ini dibandingkan dengan gugusan galaksi jauh sekali. Tapi kenapa bumi yang kecil ini dan ada kita yang ada bermiliar di dalamnya, yang kita rasa kita besar dan hebat ini, Tuhan sampai memikirkan baik-baik ada rohani dan ada jasmani. Sebetulnya apa yang dipikirkan oleh manusia? Tapi ini kita lihat ada seorang namanya Stephen Jay Gould, dia seorang pengagum Charles Darwin. Dia mengatakan bahwa sebetulnya manusia itu gak ada apa-apa, ranting, bukan dahan juga, bukan batang pohon begitu. Hasil dari pemikiran yang akan datang, jadi seperti sesuatu yang gagal begitu sebetulnya manusia. Tetapi manusia yang gagal itu dia sendiri rasa dia hebat begitu. Karena dia bisa menciptakan macam-macam buku-buku, dia sendiri mendapat penghargaan banyak sekali. Meninggal pada usia 60 tahun, tahun 2002 yang lalu kalau nggak salah. Jadi kira-kira 2004, 10 tahun yang lalu lah meninggal. Nah ini bapaknya dia, maksudnya yang dia kagumi, Charles Darwin. Dia mengatakan misteri tentang penciptaan itu, beginning itu, membuat dia sebetulnya ya percaya ada Tuhan, tapi gak jelas percayanya seperti apa. Begitu. Dia seorang yang agnostik. Gitu. Bagi dia, ciptaan itu gak ada. Begitu. Manusia ya jadi begitu aja. Ya seperti kita tahu, lalu sebetulnya pemahaman tentang yang disebut teori, yang sebetulnya juga bukan jadi teori karena belum pernah nyambung sampai habis tentang manusia. Gak bisa menyatakan bagaimana dari sel tunggal bisa menjadi manusia yang punya roh dan jasmani begitu. Gak bisa jelasin. Lalu sebetulnya siapa manusia kata Alkitab? Sebelum jatuh di dalam dosa, manusia itu tempat curahan cinta kasih Allah Tritunggal. Kalau kita lihat, waktu manusia dicipta setelah ada iblis. Jadi setelah malaikat jatuh di dalam dosa, baru manusia dicipta. Kenapa sampai demikian? Ini misteri yang luar biasa sebetulnya. Kalau kita lihat, ada satu cerita yang besar sekali di kekekalan sana, yang hanya Allah Tritunggal yang tahu, dan hanya Allah Tritunggal yang membuat itu. Mereka di dalam ketritunggalannya saling mengasihi, tetapi mereka sendiri rasa perlu ada objek kasih untuk mereka membuktikan manusia yang dicipta itu, yang dikasihi itu, bahwa manusia itu tetap dipelihara sekalipun manusia itu barangkali melawan dia. Ini gak gampang. Di dalam hidup kita sehari-hari, kalau kita tahu ada orang yang benar-benar sudah plan untuk menyakiti kita, tak mungkin kita bisa berbaik hati sama dia. Kalaupun kita berpura-pura untuk waktu tertentu, tetapi enggak bisa sepanjang hidup kita. Tetapi Allah di dalam kekekalannya begitu hebat, sehingga kalau kita lihat di dalam penciptaan disebutkan, baiklah kita. Artinya ada dipikirin baik-baik manusia rohani dan jasmani akan diciptakan itu. Sebab itu waktu kita baca tadi Kejadian 2 ayat 7, bahwa diciptakan manusia itu dari debu, tetapi juga ada nafas. Ada hal-hal yang sifat jasmani, tetapi juga ada yang rohani. Ada yang hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan dari yang ada, yaitu debu tanah, tetapi ada yang dicipta dari bagian Tuhan sendiri, yang diberikan secara khusus, yang enggak ada di ciptaan lain. Oleh sebab itu, kita lihat bahwa curahan cinta kasih Allah Tritunggal kepada manusia, itu menjadi komplit pada waktu kita mengerti ada rohani dan jasmani. Yang kedua, diciptakan secara khusus. Diciptakan secara khusus, manusia memang beda dengan ciptaan yang lain. Hewan juga ada roh, tetapi rohnya beda dengan kita. Karena roh yang ada pada kita adalah roh yang dihembuskan oleh Tuhan sendiri. Nefes. Jadi kita lihat bahwa Tuhan membedakan kita dengan binatang, itu yang membuat teori atau hipotesa dari Charles Darwin sebetulnya gak nyambung. Yang dulu dipakai oleh golongan-golongan seperti komunis dan lain-lain untuk meyakinkan masyarakat mereka bahwa gak ada Tuhan itu. Gak ada ciptaan itu. Tapi gak pernah nyambung. Dan sepanjang sejarah sampai hari ini, beberapa link yang tidak nyambung itu pun gak pernah ketemu. Karena bagaimana ada lompatan dari hewan air misalnya menjadi hewan darat. Meskipun ada kodok misalnya gitu yang bisa berenang di itu, bisa, atau ada kepiting gitu misalnya yang bisa di air juga di ini. Enggak, tapi gak bisa. Gak sesederhana itu. Karena susunan gennya beda, apalagi setelah DNA ketemu. Ditemukan beda sekali. Yang paling dekat adalah monyet, tetapi DNA monyet dengan manusia lain sekali susunannya. Dan itu bagaimana mau ada evolusi di situ? Gak pernah ada. Sebab itu pada waktu kita lihat dunia teknologi memaparkan tentang manusia, kita betul-betul kagum. Coba kalau kita ya merenung ya, kenapa ya Tuhan memberikan suhu kita tuh normalnya di 36 sampai 37 derajat Celcius misalnya. Atau kenapa ya kalau saya mau ada something yang nyangkut di sini kita jadi batuk-batuk. Tuhan memberikan mekanisme untuk kita keluarkan yang nyangkut-nyangkut itu misalnya. Lalu kalau kita rasa badan kenapa mulai panas, kita tahu kita kurang tidur. Sebetulnya hebat sekali sensornya yang diberikan tubuh kita nih, Tuhan taruh ya, itu hebat sekali. Secara tubuh, secara DNA, secara susunan organ dan lain-lain, bekerjanya luar biasa. Kenapa metabolisme atau hormon itu demikian krusial? Sedikit aja beda, lalu gak karuan. Terutama perempuan. Misalnya hormon tiroid seperti istri saya. Udah gak ada lagi nih. Wah, susah sekali. Itu berpengaruh sekali dengan keseluruhan tubuh. Jadi cepat lelah dan lain-lain. Begitu sensitif. Nah, kenapa Tuhan bisa atur demikian rupa supaya kita bisa bergerak dengan hebat, melayani dia dengan hebat, sebetulnya itu. Jadi, kita lihat bahwa Tuhan menciptakan kita demikian khusus, sebetulnya. Ketiga, manusia dicipta dengan istimewa, bukan hanya khusus, tapi istimewa. Kenapa? Manusia satu-satunya yang dikasih kesempatan untuk namain semua binatang, semua yang lain-lain. Tugas pertama itu. Hebat, istimewa, didudukkan di kedudukan yang hebat. Dikasih taman yang luar biasa untuk makan. Artinya persekutuan dengan Tuhan di Taman Eden, kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani Tuhan penuhi. Ada diskusinya beberapa hal, misalnya seperti gini, Tuhan ciptakan Adam dan Hawa udah langsung gede atau anak-anak. Tapi kita tahu bahwa selalu udah diciptakan dalam keadaan besar, paling enggak sudah bisa berpikir. Sudah bisa memberi nama, sudah bisa melakukan hal-hal yang orang dewasa lakukan. Tapi mesti ingat, mereka dulu belum jatuh dalam dosa loh. Jadi pengetahuan yang ada di otaknya benar-benar pengetahuan yang murni, yang seperti image of God itu. Hebat sekali. Lalu bagaimana bisa hewan itu bisa demikian kompak, bersatu, dan disebutkan manusia itu makannya dari tumbuhan berbiji ya, dan dari buah-buahan gitu. Jadi sebetulnya secara khusus katanya di dalam bahasa aslinya ya, pengertiannya bukan tumbuhan berbiji tetapi buah berbiji aja. Maksudnya bukan sayuran berbiji begitu, bukan. Tetapi lebih ke arah bukan vegetables tapi fruit begitu. Manusia itu dari awalnya. Jadi dikasih makan, Tuhan sediakan. Gak pernah ada memang babi di sana dipotong begitu, dibakar, gak ada. Dipanggang, gak ada. Atau kambing disembelih, dibikin babi guling, gak ada di sana. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, istimewanya jadi lain. Kreatif sekali. ngebunuh dan lain-lain. Padahal waktu Allah pertama kali menunjukkan ada binatang yang dibunuh, itu bukan untuk dimakan. Untuk menunjukkan bagaimana seharusnya manusia itu memohon atau berharap pengampunan dosa, mesti ada korban itu. Tapi kita lihat bahwa Tuhan menciptakan manusia demikian istimewa. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan berikan sebagai fasilitas. Artinya baik hakikat rohani maupun jasmaninya Tuhan penuhin, Tuhan pikirkan baik-baik. Kualitas yang berbeda dengan ciptaan yang lain, yang memungkinkan ada relasi. Sebab itu pada waktu Tuhan bilang, kalau kamu makan buah yang di tengah itu, kamu akan mati. Lalu ada orang yang ngomong kan, enggak mati. Adam dan Hawa sampai umur berapa? 930 tahun. Kok enggak mati? Apa yang mati? Yang mati adalah waktu manusia jatuh di dalam dosa, makan itu terputus hubungan dengan Tuhan. Sumber hidup itu. Oh, sebab itu manusia waktu itu udah mati. Keterpisahan dengan Allah itulah yang disebut kematian. Bahwa fenomenanya kita masih jalan, kalau Yeskel bilang seperti tengkorak jalan aja, tulang-tulang jalan begitu. Artinya waktu Tuhan memberikan kesempatan pada Adam dan Hawa untuk memilih hidupnya, kebebasan yang katanya di ini apa sih kebebasan begitu? Sebetulnya Tuhan bukan memberikan kebebasan. Tuhan memberikan pagar. Bukan kebebasan. Tuhan memberikan aturan. Bahwa aturan itu tidak dipakai. Nah, itu kesalahan Adam dan Hawa begitu. Apa yang menjadi image Tuhan yang hebat itu dimanipulasi oleh iblis yang memang udah incar-incar. Tuhan tahu enggak? Saya yakin Tuhan tahu pasti. Oh, sebab itu tadi cerita. Kenapa Tuhan ciptakan manusia setelah iblis jatuh? Ujian bagi kita. Begitu sebetulnya. Manusia. Ya, tetapi memang manusia harus bergantung pada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa lepas dari Tuhan, kita mati sebetulnya. Oke. Ini kuat, ada kekalahan di dalam roh yang Tuhan tanam. Jadi pada waktu sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan roh itu, nafas itu. Itu merupakan bagian kekekalan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Dan kekekalan itu tetap ada. Artinya pada waktu kita terpisah dari Allah, ya kekalnya kekal di neraka. Tetapi nilai kekekalan itu gak pernah hilang. Tubuh kita bisa hilang. Jasmani kita bisa hilang. Tuhan akan ganti dengan tubuh yang baru. Tetapi rohnya itu gak akan pernah hilang. Karena itu Allah yang memberikan sendiri nafas itu. Itu tetap kekal. Dan itu kekekalannya ada di dalam neraka. Kecuali yang Tuhan kasihi dan Tuhan tebus. Saudara dan saya harap. Nah, siapakah kata Alkitab? Tapi sesudah jatuh dalam dosa, sebetulnya ada tulip ya, kalau apa yang kita pernah tahu total depravity unconditional atonement segala ya. Tetapi ada beberapa hal yang saya mau ini agak singkat aja, ada 4 hal. Pertama, terpisah dari Allah yang seperti tadi, mati kekal. Pada waktu kita melakukan apa Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, otomatis terpisah dan itu digambarkan dengan mereka diusir dari Taman Eden. Ada lagi di Taman Eden. Tidak boleh lagi menggunakan fasilitas yang Tuhan sediakan. Sebab itu disebutkan, kamu harus kerja. Berkeringat, berpeluh, berjuang, bersusah payah untuk makanan kamu. Dan perempuan, kamu akan susah waktu melahirkan. Itu Alkitab yang ngomong. Lalu manusia rusak total, tapi merasa diri hebat. Yaitu sampai hari ini. Enggak menyadari bahwa kita ini memang sebetulnya tanpa Tuhan tuh rapuh. Enggak. Apalagi kalau kita lagi punya jabatan, kita lagi punya duit banyak, kita lagi happy, itu suka lupa bahwa kita tuh sebetulnya manusia yang rapuh. Nah, tapi kalau kita lagi kepepet, duit habis, lagi sakit, inget tuh kita, aduh Tuhan aku gak berdaya, mau jalan aja kagak kuat, begitu ya. Nah, itu baru inget, Tuhan berikan aku kesembuhan, berikan aku kekuatan, selalu begitu. Nah, itu hal-hal seperti demikian sebetulnya Tuhan memberikan. Ada hal yang ada di dalam hati itu, kekekalan itu. Itu yang membuat penjahat yang paling jahat sebetulnya tetap memiliki sesuatu yang membuat dia ingat bahwa dia sebetulnya terbatas. Tapi masalahnya hati yang terus dikeraskan itu. Nah, biasanya ujung seperti kalau kemarin kita tahu ada 5 orang yang dieksekusi begitu ya, mati. Nah, di ujung hidupnya itu dia akan tahu. Ya. Makanya disediakan rohaniawan untuk konseling, pembimbing. Saya sendiri nggak tahu apakah di antara orang Kristen ada yang melayani mereka-mereka itu. Sebetulnya itu kan seperti benar-benar dia udah tahu besok akan mati, itu udah tahu. Kita semua nggak tahu. Kita bisa jadi besok mati, bisa jadi nanti, bisa jadi masih lama. Tapi yang mau dieksekusi, yang sudah eksekusi, saya rasa udah pada mati. Itu udah tahu dia akan mati. Jadi satu sisi ada hal yang dia bisa persiapkan, tetapi ada keterbatasan waktu. Kalau dia tidak pakai itu, dia tidak datang kepada Tuhan, lewat. Dan itu udah jahat di sini, dihukum, di sana hukum tekal. Aduh, kasihan sekali. Dan seperti kita lihat penjahat yang di sebelah kiri dan kanan itu kan ada dua orang, itu kontras sekali. Itu contoh yang kuat sekali bagaimana hal yang jasmani dan rohani itu ditentukan bagaimana di hadapan Tuhan. Respon apa waktu Tuhan panggil, kita bilang iya atau enggak. Yang ketiga ada kekekalan dalam rohani yang Tuhan tanam. Itu yang tadi saya kasih tahu. Tidak pernah hilang itu. Sesudah jatuh dalam dosa tetap ada. Ada yang membuat kita memiliki batin, yang memiliki perasaan, kita memiliki pemikiran atau hal-hal yang yang enggak pernah bisa dibandingkan dengan binatang misalnya. Hubungan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan yang selalu ada kita pikirkan begitu ya. Nah, sebelum masuk ke dalam hakikat manusia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada orang-orang yang mengatakan seperti biasa ya. Ada dikotomi, ada trikotomi, itu berapa kali Pak Wiman juga sudah bahas. Nah, tapi hari ini kita mestinya lebih yakin lagi bahwa bukan soal dikotomi trikotomi, tetapi memang hanya ada jasmani dan rohani. Rohani itu orang mau sebut roh, jiwa, atau pemikiran, perasaan, dan lain-lain, itu semua tercakup di situ sebetulnya. Hal-hal yang rohani, roh yang berasal dari roh, yang tidak pernah ada. Sehingga waktu seseorang mati, yang disebut meninggal, ya gak pernah bisa lagi mikir, jiwa, perasaan, apapun, ada di dalam roh itu. Tuhan cabut rohnya, dan tinggal tubuhnya. Jadi gak ada tiga. Lalu orang suka bilang, itu gimana kalau orang sakit jiwa? Gitu. Sakit jiwa itu kan memang terminologi yang diberikan oleh manusia. Tetapi secara itu ya memang rohaninya kacau. Sebetulnya kan kita juga sakit jiwa semua. Cuman kadarnya ya kecilan. Ya kan? Termasuk kalau kita lupa udah kunci pintu belum ya? Bangun tidur lagi deh periksa pintu luar. Oh ya udah. Kok gue lupa? Kan baru masuk. Kompor udah dimatiin belum? Keluar lagi ke dapur. Itu sebetulnya sakit jiwa juga. Cuman kadarnya kecilan lain. Bukan sakit jiwa yang nyerocos, ngomong di pinggir jalan, telanjang juga, cuek aja, begitu. Bukan, itu udah parah lagi. Tetapi semua ada something, karena apa? Kerusakan yang diakibatkan dosa itu sebetulnya membuat kita sakit sebetulnya. Jadi kita sebetulnya bukan hanya sakit jasmani, tapi juga sakit rohani. Jadi kalau Bapak Ibu suatu hari sakit itu, ya wajar lah. Memang tubuh kita tubuh dosa kok. Kemungkinan rentan sakit mah ada. Saya yakin dulu waktu ada dan Hawa kalau dia gak melakukan dosa, biar hujan-hujanan, kepanasan, apa gak akan sakit. Pasti happy-happy aja terus. Bisa gak tahu apa aja, main congklak, main apa, kayak gak tahu dah gitu ya. Gak usah pikirin. Makan tinggal petik, ya kan, ambil buah ini, cuman buah yang di tengah aja gak boleh. Ceritanya begitu kan. Jadi kita lihat, sebetulnya kalau kita ada di dalam relasi yang tepat dengan Tuhan, jasmani dan rohani kita pasti terpenuhi. Nah seringkali kita tidak menjaga relasi itu. Waktu relasi kita jelek, pasti akan berimpak kepada sekeliling hidup kita. Apakah jasmani kita ataukah rohani kita, pasti akan jadi ada impact. Artinya gini, orang tuh jadi stres, ada mikirin yang enggak, khawatir yang berlebihan, sedih yang berlebihan, happy yang berlebihan. Itu semua yang pokoknya yang berlebihan itu pasti akan ada efek ke dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau yang pas, begitu sebetulnya. Nah, mari kita masuk ke dalam, jadi hakikat manusia rohani dan jasmani bagaimana? Pertama, kita memiliki satu pribadi dengan dua elemen. Sebab itu Pak Bigman mengatakan bahwa seperti juga sebetulnya Louis Berkhof di dalam bukunya tentang doktrin manusia disebutkan, sebetulnya itu merupakan satu kesatuan kita. Kita gak sebetulnya dipisah-pisah oleh dikotomi atau trikotomi, tetapi bahwa disebutkan ada dua hal yang berbeda, ada satu jasmani dan satu rohani, nah itu memang harus harus kita mengerti bahwa seperti tadi, Tuhan menciptakan manusia dari debu itu sesuatu yang sudah ada di dalam bumi. Dan dari nafas Allah. Kenapa ada di dalam bumi? Supaya manusia tahu bahwa manusia punya relasi juga dengan bumi. Bahwa manusia harus berkuasa atas bumi seperti yang diperintahkan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan manusia memberi nama dan berkuasa atas binatang. Baik yang di udara, di ini, yang merayap, semua. Tuhan sebutkan kuasai dunia ini. Bumi ini kuasai, taklukan. Oleh sebab itu kita lihat luar biasa sekali. Waktu Tuhan memberikan satu pribadi dengan dua elemen ini, tanggung jawab yang diberikan itu luar biasa. Bapak Ibu, kalau perempuan diciptakannya dari siapa? Dari mana? Bukan dari debu tanah loh. Dari tulang dan dagingnya laki-laki. Iya kan? Kalau kita lihat, lalu pada waktu Adam tidur, ambil tuh tulang. Lalu dibuat, dibentuk dengan daging. Tetapi esensinya tetap sama bahwa itu dari debu tanah. Tetapi melalui laki. Oleh sebab itu sebetulnya erat sekali kaitan laki dan perempuan. Karena memang Tuhan sediakan untuk menolong pria. Jadi pria harus mengasihi wanita, wanita harus mengasihi pria. Hidup saling mengasihi, bukan kasih eros ya, tetapi saling mengasihi itu sebagai sesuatu relasi yang Tuhan mau tunjukkan seperti bagaimana Allah Tritunggal di dalam kekekalan memberikan kasih satu dengan yang lain. Sebetulnya begitu. Sebab itu ada yang bilang, makanya wanita lebih kuat kan, karena dari tulang, dari debu, dapat dari daging. Dagingnya laki, laki itu hebat katanya kan kuat, jadi double kuatnya. Makanya laki terkapar, perempuan masih sehat begitu. Biasa satu rumah ibu-ibu itu tetap sehat dikala suaminya sakit, anak-anaknya sakit, wah istri tegar. Terus dibilang kalau laki ditinggal istri meninggal, kawin lagi, nggak tahan. Tapi kalau istri ditinggal suami, kuat tahu tanggung itu. Laki nggak kuat kalau tidak menikah, tetapi perempuan lebih tahan. Tapi teman-teman dari Roma Katolik bilang, enggak, kami kuat kok. Tapi kita juga tahu bahwa ternyata belakangan ini banyak sekali skandal. Jadi pastor-pastor atau imam-imam, oleh sebab itu yang nyeleweng gitu ya. Oleh sebab itu sekarang saya dengar peraturan lebih diperketat. Termasuk soal konseling dan lain-lain itu. Karena memang eksesnya banyak sekali. Bukan hanya seperti di dalam film, tetapi pada kenyataannya. Tapi kita lihat bahwa waktu Tuhan menciptakan ada jasmani dan rohani, sesudah jatuh di dalam dosa, memang rusaknya udah luar biasa. Kalau kita lihat kerusakan yang terjadi sekarang ini, apakah penyakit, cara berpikir orang yang gila-gilaan, orang yang rakus dengan uang dan lain-lain, itu luar biasa. Makin lama makin dalam. Meskipun sebetulnya itu udah perbuatan dari dulu udah ada. Diulang-ulang lagi aja. Di zaman Tuhan Yesus yang seperti Priscilla dan Aquila waktu melayani, lalu ada Ananias dan Safira yang jual tanah lalu mau dikorupsi, juga sudah ada. Jadi permainan duit dan lain-lain itu semua udah ada dan di copy paste, diulang-ulang aja sebetulnya. Dan itu menunjukkan manusia sebetulnya benar-benar rusak. Gak belajar, kita ini semua sebetulnya rusak. Elemen kita udah rusak. Sehingga kenapa kita bisa mempertanyakan Tuhan, Tuhan kenapa begini? Kita bukan lagi ngomong, Tuhan thank you dikasih sesuatu yang susah atau ujian seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Enggak. Kita selalu nanya-nanya terus, kalau belum dijawab, Tuhan jawab dong, jawab. Kita mau rahasia Tuhan, tapi kita gak mau tugas yang Tuhan kasih. Yang udah tertulis, kita gak mau kerjakan. Yang gak ada, yang kita cari-cari. Itu sakitnya kita. Jadi sebetulnya, mari kita sama-sama sebagai gereja mikirin baik-baik bagaimana kita mestinya hidup dengan satu pribadi dan dua elemen ini. Kedua, tanpa hari depan. Sebetulnya kita ini gak ada hari depan. Hakikat kita nih, gak ada hari depan. Kalau bukan karena kasih Kristus turun ke dalam dunia ini, mau rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita, gak mungkin kita bisa ada hari depan, gak ada. Hari depan dalam arti bahwa ada kekekalan bersama dengan Bapa di surga, itu dimungkinkan karena Kristus datang ke dalam dunia. Memperbaiki elemen yang rusak ini. Jadi Tuhan memperbaharui kita, nanti dua-duanya ini diperbaharui. Tapi memang tidak dikerjakan sekarang. Tetapi kita sudah mendapat anugerah itu dari sekarang. Tapi sekali lagi kematian kekal itu membuat kita mesti menunggu nanti. Waktu kita secara waktu sudah habis di dunia ini, nah kita masuk ke dalam anugerah kekal atau hukuman kekal. Tapi karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam anugerah kekal. Oleh sebab itu elemen, dua elemen ini juga sama. Akan diperbaiki oleh Tuhan di kekekalan. Diperbaiki yang pertama, roh kita sudah diperbarui oleh Tuhan, sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, dan tubuh kita diberikan tubuh yang baru. Hebat kan? Luar biasa. Tapi tanpa Tuhan, gak ada hari depan. Kita sebetulnya gak ada hari memiliki kemungkinan tuh gak ada. Sebab itu kalau sampai hari ini, Tuhan memberikan kesempatan anugerah pada kita. Kita dapat kerja, kita masih bisa beribadah seperti demikian, kita punya teman-teman yang saling mendoakan, saling mendukung. Itu sebetulnya berkat yang luar biasa. Betapa kita lihat di luar sana banyak orang yang karena kesepian, lalu bunuh diri. Termasuk berita yang terakhir kita lihat ada anak-anak kecil yang sudah bisa gantung diri. Kan? Lonely. Gak ada harapan memang. Kosong. Sebab itu kita perlu Tuhan. Nah hakikat jasmani dan rohani, dua-duanya tanpa hari depan. Kecuali bersama dengan Kristus. Yang ketiga, anugerah Tuhan itu selalu disertai dengan tanggung jawab. Waktu di Taman Eden, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan memberikan taman dan lain-lain, ada anugerah, yaitu bisa bebas makan. Tapi ada tanggung jawab yang Tuhan kasih. Tanggung jawab itu kecil sekali dibanding berkat sebetulnya. Tapi kita seringkali nyerempet kepada yang kecil itu, yang sedikit itu, ketimbang anugerah yang besar. Hawa dan Adam, misalnya mereka pikir baik-baik, oh Tuhan udah ciptakan, udah kasih makanan gini, kenapa mesti masih pengen jadi seperti Allah lagi segala macam, gak akan terjadi. Tapi memang ambisius gitu ya, ambisi yang gak terkontrol itu, keinginan yang berlebihan, kita serakahnya kita dan lain-lain, itu yang membuat kita rentan sekali jatuh di dalam dosa. Iblis selalu akan intip-intip di situ. Saya waktu kecil pernah diajak ke Gunung Kawi, Bah Jugo itu ya, di bawah pohonnya. Ini orang-orang suka tidur di sini, tante sama om saya kasih tahu. Ngarepin ada buah jatuh atau apa. Nah, kalau itu tuh bakal dapat rezeki gede, ceritanya gitu. Ada orang yang di sana mojok, itu semedi di dekat mananya lagi gedung. Itu semua minta sesuatu. Dan orang rela hati untuk keluarganya akan menjadi tumbal demi kaya. Dulu dipikirnya begini, ah kalau cuma anak gue cacat aja, ntar gue udah punya duit banyak juga gue obatin aja. Oh, emangnya setan gampang digoblokin begitu, dibudu-buduin gitu. Sampai hari ini, mereka yang pergi ke sana pasti gak karuan keluarganya. Entah yang cerai, anaknya debil, bukan hanya cacat biasa, wah udah. Dan itu mereka selalu punya kesempatan apa ruangan yang khusus untuk hal-hal seperti demikian. Penyembahan dan lain-lain. Kaya, kayanya bukan main. Itu dulu jalan menuju Gunung Kawi itu menjelek bukan main. Tapi lalu jadi hebat semua. Bentul yang bikin. Dan Bentul dapat duit banyak dari Gunung Kawi. Jarum juga sama. Saya dengar begitu. Nah, hampir semua pabrik rokok yang gede-gede itu sana. Minta pesugihan. Jangan, cari Sugiono aja. Sugihan sana. Tapi ya Bapak Ibu betul. Kita waktu dihadapkan kepada keinginan kaya, keinginan hebat, keinginan bisa terjerumus. Hati-hati. Ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, jaga pohon yang di tengah, jangan kau makan. Cuman satu itu aja. Sebetulnya kalau hitung permutasi ya, di antara semua tanaman di dalam Taman Eden begitu banyak, cuman satu aja. Kok kayak kurang kerjaan, yang satu itu juga yang diambil. Begitu kan. Kalau kita ngomong ya, ini ada duit banyak sekali untuk kita, jangan ambil duit yang ini. Kalau ambil duit ini, kamu dipecat, ceritanya gitu. Padahal kita udah punya duit banyak sekali. Tapi dikasih tahu, ini duit satu cuman memang kecil. Tapi kalau lu punya ini, lu punya seluruh dunia. Wah kan mikir, gak ada artinya nih duit ini. Kalau ambil duit yang ini punya seluruh dunia. Goyang nih kita. Di dalam kerjaan sama. Kamu ya kerja satu tahun, berapa sih gajinya? Nih kamu kerjain ini, anter aja barang ini. Sekali aja kamu anter. Gaji kamu dua tahun udah ketutup. Wah orang goyang bisa. akhirnya banyak kurir narkoba dan lain-lain. Kan itu kan, bukan sekedar karena kepepet. Sekarang dia tiap hari jualan ini itu berjuang cuma dapat 50 ribu. Satu bulan kalau 30 hari, berapa 50 ribu satu hari sebulan? Hah? 1.500.000 cuman. Betul. Lu anterin ini, dapat 20 juta. Oh, apa gak goyang? Daripada berjuang capek-capek, gue sekali aja. Sekali aja, lolos. Sekali lagi, tangkep. Tapi ada yang baru pertama kali, ini baru pertama kali ketangkep. Dan itu kurir yang termasuk yang di apa? Yang dieksekusi kemarin, ada yang baru pertama kali. Tapi bawanya gede, 3 kilo, marijuana. Ya udahlah, habis. Marijuana atau morfin atau apa, saya lupa. Yang dari Vietnam. Jadi kita lihat, memang orang karena uang bisa lakukan apa segala sesuatu. Tapi anugerah Tuhan disertai tanggung jawab. Termasuk pada waktu Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan memberikan anugerah keselamatan pada kita, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kabarkan Injil. Ceritakan tentang pengalamanmu bersama Tuhan pada orang lain. Wah, itu tanggung jawab. Jadi, kalau kita lihat di dalam hidup ini, setiap anugerah yang Tuhan kasih, pasti ada sisi tanggung jawabnya. Tuhan kasih kita talenta, ada tanggung jawab harus kita kerjakan. Tuhan kasih dua, ada tanggung jawabnya jadi dua. Tuhan kasih satu, ada tanggung jawabnya jadi satu. Tuhan memberikan kita keselamatan, ada tanggung jawabnya harus melayani Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kita berkumpul di dalam satu gereja sebenarnya demikian, ini juga anugerah, ada tanggung jawabnya. Harus terlibat di dalam pelayanan. Gak bisa hanya sekedar datang, sebetulnya. Itulah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Bagaimana kita mempergunakan anugerah yang Tuhan kasih di semua sisi kita di dalam area tanggung jawab. Oh, sebab itu pada waktu kita memikirkan ada elemen jasmani dan elemen rohani, ada roh Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati, roh kita pun juga ada sisi tanggung jawab, yaitu hidup kudus. Ya. Waktu Tuhan memberikan elemen tubuh kepada kita, jasmani kita disebutkan jangan lagi kamu melayani dosa. Begitu. Oh, sebab itu, waktu kita dua elemen ini kita gabung dan kita kerjakan bersama-sama di dalam area tanggung jawab yang baik, pasti Tuhan akan timpakan anugerah lebih besar lagi. Cuman masalahnya kita seringkali senang kepada hal yang deket aja, yang sepotong-sepotong, yang bukan yang long term, yang short term punya, yang jangka pendek, yang pengen cepat, yang segera, begitu. Kita gak pernah pikirin untuk yang proses, padahal. Kalau kita perhatikan, Tuhan selalu memikirkan proses. Coba pikirin, kenapa Tuhan mengatur supaya kita sehari makan 3 kali? Kenapa enggak kita makan seminggu sekali aja gitu, misalnya Tuhan memberikan ritmenya itu. Supaya kita kerja kan. Kalau kita enggak kerja, lapar, makan. Mau makan bagaimana? Enggak ada. Sebab itu, kalau kita pikirin seperti demikian, kerja juga sama. Kenapa Tuhan memberikan kita kesempatan bisa kerja 8 jam, untuk bisa cukupi kehidupan yang 24 jam. Kenapa Tuhan ajarin kita berdoa, berikan pada kami rezeki atau makanan yang secukupnya. Artinya ada proses yang Tuhan mau, kamu gak langsung sampai kepada tujuan. Termasuk sekarang ini, pada waktu Tuhan sudah selamatkan kita, kita gak langsung begitu selamat langsung mati. Enggak. Begitu diselamatkan langsung selesai. Enggak. Tuhan memberikan kesempatan kita udah selamat ini, terus ada durasi waktu sampai di ujung. Nah, di dalam durasi waktu sampai ujung ini, di dalam mengisinya, Tuhan mau kita mengisi dengan tanggung jawab. Misalnya, sudahkah kita memenuhi tanggung jawab dua elemen yang Tuhan kasih, yaitu rohani dan jasmani. Hakikat itu adalah hal yang paling mendasar. Definisinya. Hal yang paling alasnya, begitu. Pondasinya. Sebab itu pada waktu kita memikirkan bersama hakikat jasmani dan rohani, artinya itu hal yang mendasar tentang jasmani dan rohani kita di hadapan Tuhan. Tuhan sudah ciptakan kita seperti tadi, Tuhan ciptakan kita dari debu yang terikat di dalam dunia, dan dari Allah sendiri nafasnya diberikan hidup kepada kita, itu menjadi perpaduan yang paling luar biasa. Binatang juga gak dicipta secara khusus seperti itu. Oleh sebab itu, janganlah kita menyamakan cara hidup kita dengan binatang. Kalau binatang makan pun semau dia. Kayak ular sekali caplok gede, habis itu dia sebulan gak makan. Dia mah tinggal digorok, udah mati deh. Begitu. Ada orang yang seneng, rakus, ambil semua. gampang disembuh. Tapi marilah kita hidup di dalam proses. Masalahnya, maukah kita bersabar ikut di dalam proses? Proses yang baik pasti ujungnya akan baik. Tapi kalau kita hanya ngejar ujung yang baik, bisa jadi di dalam proses ini kita melakukan banyak pelanggaran. Mari kita bertanggung jawab atas anugerah pengampunan dan keselamatan yang Allah berikan pada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Kiranya hidup kita boleh menjadi hidup yang sungguh bermakna. Kita semakin menyadari Tuhan Allah yang mencipta kita tuh begitu besar. Alam semesta yang ada aja begitu luar biasa. Galaksi kita gak ada artinya dibanding keseluruhan galaksi yang ada di dalam alam semesta ini. Tapi kenapa Tuhan menempatkan kita di bumi? Bumi yang sedemikian kecil. Yang kalau kita ngomong secara ilmu pengetahuan sekarang seperti nano. Juga bukan nano, ada apalah femano atau apalagi yang lebih kecil lagi dari nano. Lebih kecil lagi femano barangkali. Kenapa Tuhan taruh kita di situ? Kenapa kita menjadi seperti demikian? Dan kenapa kita harus pongah di hadapan Tuhan? Kenapa kita harus sombong di hadapan Tuhan? Mari kita merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Menjadi alatnya. Menjadi berkat bagi orang lain. Kita memenuhi anugerah yang Tuhan berikan dengan tanggung jawab kepada sesama, kepada Tuhan, dan melakukan hal yang baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan menunjukkan kepada kami betapa kecilnya kami, betapa tidak bergunanya ke kami, tapi betapa Engkau mendandani kami, menciptakan kami demikian sempurna. Engkau memberikan kekekalan dalam hidup kami, nafasmu sendiri Engkau berikan pada kami. Terima kasih kalau dari debu tanah Engkau menciptakan kami, dan terima kasih kalau Tuhan memelihara hidup kami, sekalipun kami yang memberontak kepadamu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menebus kami. Biar anugerah yang Tuhan berikan membuat kami lebih bijaksana dalam hidup, bertanggung jawab kepadamu. Kami berdoa supaya hidup kami boleh berarti, kami boleh melayani Tuhan, dan menjadikan Engkau sebagai sumber dan dasar dari hidup kami. Biar semua yang kami kerjakan seperti yang Engkau kehendak. Dan tolong kami Tuhan di dalam kelemahan keterbatasan kami, supaya kami terus mau belajar berrelasi dengan baik dengan Engkau. Mengutamakan Engkau di dalam sepanjang hidup kami, dan sungguh mengandalkan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa surga untuk firman-Mu, biar Tuhan mau teraikan dalam hidup kami, jadikan kami anak-anak-Mu yang setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa surga untuk cinta kasih-Mu atas hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini.